وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقال تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah sama-sama kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat lambat, tuan-tuan masih lagi menanti dalam kuliah yang diberi tajuk pada malam ini Asyiasah Asyariyah atau disebut juga sebagai politik pemerintahan dalam Islam. Saya mohon maaf kerana datang daripada jauh, daripada Kelantan ke Kedah dan Kedah ke sini. Itu pun dah cuba bawa sedaya mungkin 220 km sejam. Sudah berusaha sedaya mungkin untuk sampai ke sini. Dan inilah saja masa yang saya sempat sampai pada malam ini. Kalau aksiden mana ke mati syahid lah. Kalau langgar orang lain, minta Allah ampunkan dosa saya lah. Baik, pertamanya saya merujuk pada satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah-amanah kepada orang-orang yang berhak. Dan bila mana kamu berhukum di kalangan manusia, agar kamu berhukum dengan keadilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebesar-besar yang memberi nikmat, memberi nasihat kepada kamu dengan perkara tadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmal akhir. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah dan hendaklah kamu taat kepada Rasul dan juga mereka-mereka yang menjadi ulil amri di kalangan kamu. Dan sekiranya kamu ini bertelingkah dalam sesuatu perkara, mengembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kamu ini orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasul. Sadaqallahul azim. Kedua-dua ayat ini dijadikan mukaddimah oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab beliau bertajuk As-Siyasatu Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyyah. Bertajuk atau diberi terjemahannya sebagai As-Siyasah Asy-Syar'iyyah Politik ataupun Siyasah Syar'iyyah Politik Islam dalam mereformasi pemerintah dan juga rakyat. Itulah ayat yang menjadi mukaddimah kepada tulisan beliau. Yang mana ayat itu mengandungi dua perkara, dua perintah. Pertamanya, perintah kepada mereka-mereka yang bergelar sebagai pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah kepada mereka yang bergelar sebagai orang yang diperintah. Atau dalam bahasa kita pada hari ini, merujuk kepada mereka yang namanya rakyat. Artinya ada perintah Allah Ta'ala tuju kepada pemerintah dan ada ayat Allah Ta'ala tuju kepada mereka yang diperintah yang namanya rakyat. Ada pemerintah, ada rakyat. Perintah kepada pemerintah itu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak. Itu tuju kepada siapa? Orang yang pegang amanah. Yang pegang amanah sama ada pemerintah pegang amanah atau mereka-mereka kalangan rakyat yang juga diberi amanah secara kecil-kecilan. Bersifat peribadi atau bersifat jamaah. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa iza hakamtum. Bila mana kamu hakama. Hakama maknanya memerintah. Hakama maknanya memutuskan sesuatu. Bila kamu memutuskan sesuatu, memerintah, bainan nas di kalangan manusia, apa yang Allah perintahkan kamu? Yang Allah perintahkan kamu ialah bahawa kamu antahkumu agar kamu memerintah atau memutuskan suatu perkara dengan keadilan, kata Allah Subhanahu. Ini ayat tuju kepada pemerintah. Ayat yang tuju kepada rakyat pula sambungan ayat selepasnya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala mulakan dengan suatu seruan yang sangat menarik, tuju kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ati'ullah, hendaklah kamu taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dahlah kamu taat kepada rasul. Wa ulil amri, dan juga orang-orang yang dipanggil sebagai ulil amri minkum, kalangan kamu. Ayat ini mengandungi perintah untuk taat. Satunya taat kepada Allah. Itu ketaatan yang mutlak. Setiap apa yang Allah Ta'ala perintah tanpa takwil, itu adalah ketaatan yang mutlak, ta'ah mutlaqah. Yang tak ada takwil, yang tak ada perbahasan, yang tak ada bincangan, kena ikut apa yang Allah perintah. Satu, wa ati'ur rasul, dahlah kamu taat kepada rasul. Bila sebut tentang Allah, Allah guna perkataan ati'u. Sebut rasul pun Allah mulakan dengan ati'u. Erti ketaatan kepada rasul juga adalah ketaatan yang mutlak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ulil amri minkum, dan mereka-mereka yang dipanggil sebagai ulil amri kalangan kamu. Bila sebut tentang ulil amri, Allah tak datangkan balik perkataan ati'u. Allah hanya berpada dengan perkataan ati'u yang datang sebelumnya, yang datang sebelum perkataan Allah, yang datang sebelum perkataan Rasul. Untuk kita andaikan saja yang dipanggil dalam kaedah bahasa Arab sebagai persetaraan. Artinya taat pada Allah satu, taat Rasul dua, yang ketiga ulil amri pun kena taat. Cuma ulama kita bahas, kenapa bila bincang tentang perkataan taat kepada Allah, taat Rasul, didatangkan perkataan taat secara jelas. Bila sebut perkataan ulil amri, Allah tak sebut perkataan ati'u secara jelas, berpada dengan kefahaman ayat sebelumnya. Kerana kata ulama menunjukkan bahawa ketaatan kepada ulil amri bukan mutlakah. Bergantung kepada sejauh mana ulil amri ini taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Siapakah yang dikatakan sebagai ulil amri? Uli ataupun ulu, mana orang yang memiliki. Al-amr makna urusan. Al-amr makna perintah. Perintah dan juga urusan. Siapakah orang yang mempunyai perintah? Siapakah orang yang punya urusan? Kata ulama dua golongan. Setengah ulama mentafsirkan makna ulil amri di sini merujuk kepada alim ulama. Orang-orang yang bergelar ulama, siapa ulama? Orang yang ada ilmu pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka inilah orang yang boleh mentafsirkan kalam Allah. Mereka lah orang yang boleh mentafsirkan kalam Rasul. Bila Allah menyebut satu perintah, Allah sebut satu larangan. Perintah Allah itu perintah wajib ke perintah sunat? Siapa yang nak mentafsirkan? Mesti orang yang alim. Mana pun orang alim? Orang yang mengetahui. Orang yang tahu sahaja yang boleh tafsirkan makna perintah tadi. Perintah wajib ke perintah sunat? Hanya orang alim yang boleh tafsirkan larangan Allah itu larangan wajib ke larangan yang haram ke larangan yang makruh. Maka orang alim, ulama, orang yang ada ilmu tentang agama Allah Ta'ala, mereka nak mentafsirkan perintah Allah yang perlu kita taat. Mereka yang akan mentafsirkan larangan Allah yang perlu kita ikut. Maka oleh kerana mereka menjadi orang tengah untuk kita faham kalam Allah. untuk kita faham kalam Rasul, maka nak atau tidak kena taat pada kalam mereka. Kenapa? Kerana mereka yang tukar jelas. Kalau mereka tak jelas pada kita, kita hak tak alim, nak faham macam mana? Tadi Allah kata, mu kena taat pada Allah. Dah benda hak taat, Tuhan suruh taatnya. Ati'ur Rasul, tak kat Rasul, benda hak kita kena taatnya, siapa nak cerita? Eh boleh, kalau tak jadi ulama boleh cerita juga. Kalau tak jadi ulama boleh cerita, mana ulama lah tu? Dia kata dia boleh cerita. Eh tak semesti ustaz je boleh syarah. Tak ustaz boleh syarah juga. Bukan mustalah ustaz ke tak ustaz. Kalau kamu boleh mentafsirkan kalam Allah, boleh tafsir kalam Rasul menggunakan kaedah bahasa Arab dengan merujuk apa yang dibahas oleh para sahabat Nabi, dibahas oleh orang selepas sahabat Nabi, maknanya kamu ulama lah. Bila kamu ulama, kami kena ikut kamu lah. Kerana kamu yang faham kalam Allah, kamu yang faham kalam Rasul. Maka sebab itulah para alim ulama mentafsirkan mana ulil amri di situ ialah dekat orang-orang yang dipanggil sebagai ulama yang boleh mentafsirkan ketaatan kepada Allah apa dia, yang boleh mentafsirkan ketaatan Rasul apa dia. Tak mungkin kita yang tak reti apa nak tafsir sendiri, tak mungkin. Kita kena baca apa yang dah dikarang, dihurat, disyarah oleh para alim ulama. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, kata ulama merujuk kepada pemerintah. Taat kepada Allah satu perkara. Rasul dua perkara. Pemerintah, kenapa pemerintah? Kerana pemerintah ini mewakili Allah, mewakili Rasul untuk mentadbir muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepada perintah Allah dan juga pada perintah Rasul. Erti dua maksud. Dah kalau pemerintah itu juga seorang ulama atau ulama juga seorang pemerintah, tentulah itu yang paling aula. Bagaimana para alim bila bincang tentang syarat-syarat menjadi khalifah. Khalifah mana? Maknanya pemerintah. Ada syarat sah jadi pemerintah, ada syarat afdaliyah. Syarat sah macam mana? Kalau ada syarat ni, boleh jadi pemerintah dah. Tapi kalau ada satu lagi syarat, yang ni lebih afdal, lagi bagus. Apa dia? Dua. Antaranya, kata ulama, mereka ini ahlun lil ijtihad. Mereka orang yang ada kemampuan, ada keahlian, ada kelayakan untuk berijtihad. Kenapa? Sebab kalau dia boleh berijtihad sendiri, dia faham Quran, dia faham hadis Nabi SAW, dia boleh menilai sendiri perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia bukan ahlun lil ijtihad, dia kena merujuk pada orang alim lain. Kan lambat tu? Jadi kalau ada, dia ada kemampuan memerintah, dia pula alim pula. Maka itu lebih aula dikedepankan. Bukan mana orang lain tak boleh. Orang lain boleh. Ada syarat sah dah. Dia akil, dia balik, dia tidak rasa apa namanya, tak ada kecacatan yang besar pada jasad dia. Maka boleh menjadi pemerintah. Tak ada maksud, itu dah syarat sah. Tapi kalau di hadapan kita ada orang yang dia layak jadi pemerintah, dia aneh pula. Ini lagi aula. Syarat kedua kata ulama Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Para pemerintah ada di kalangan Quraisy, a'immah. Kenapa Quraisy? Quraisy bukan syarat, bukan syarat sah. Bukan Quraisy pun tak pun nak jadi khalifah, tetapi itu syarat yang afdaliyah. Afdaliyah macam mana? Merujuk pada orang Arab. Orang Arab, tuan-tuan, mereka ini hanya hormat pada Quraisy. Kalau orang lain jadi ketua dia, ada masalah. Adalah unsur nak mempertikaikan. Tapi kalau Quraisy terkenal sejak dulu lagi, bangsa Quraisy ni bangsa yang dihormati. Bangsa kepimpinan. Maka bila ada orang Quraisy menjadi khalifah, orang tak tahu dah. Maka dari situlah ulama ambil kaedah. Kalau dalam konteks negara Arab dulu Quraisy, dalam konteks kita macam mana? Dalam konteks kita merujuk pada mana dia orang yang terkuat dalam satu kaum. Kalau realiti Malaysia sebagai contoh, Malaysia yang realiti penduduk asalnya Melayu dan realiti majoriti penduduknya Melayu, maka syarat afdaliyah menjadi khalifah mestilah kalangan bangsa Melayu yang Islam. Ini kaedah dia. Kenapa? Merujuk kaedah tadi. Sebab kalau orang lain jadi pemerintah, ada masalah, ada orang tak puas hati. Tapi oleh kerana dia adalah bangsa yang kuat, ada kekuatan dia sendiri, bukan kerana Islam menekankan asabiyah. Islam menekankan kekuatan yang ada pada kekeluargaan tadi. maka kalau ada syarat itu, itu afdaliyah, syarat afdal. Kalau tidak Melayu, tak ada apa, sah. Kalau dia Islam, tapi itu syarat afdaliyah. Merujuk pada kaedah tadi. Maka kaedah dalam bab pemerintah taat ialah kepada para pemerintah. Yang kedua, kalau pemerintah itu ada ilmu, boleh berijtihad, maka itu adalah lebih aula. Baik. Kedua-dua ayat tadi menceritakan tentang konsep pemerintah dalam Islam. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab, kalau kita buka kitab-kitab silam, mereka menggunakan mustalah as-siyasah as-syar'iyah. Kalau hari ini, para alim ulama hari ini bila bincang, mereka panggil nizamul hukum. Nizam, sistem, hukum pemerintahan, sistem pemerintahan. Ini mustalah yang banyak digunakan dalam tulisan-tulisan. Kalau kita belajar kat universiti, akan ada subjek-subjek namanya nizamul hukum. Kalau kita belajar di Jordan, belajar di Suria, belajar di Mesir, dia ada subjek nama nizamul hukum, sistem pemerintahan. Mustalah ini tidak masyhur dalam tulisan-tulisan ulama silam. Cuma masyhur dalam tulisan ulama terkemudian. Ulama silam mereka guna mustalah apa? Yang masyhur al-ahkam as-sultaniyah. Mana hukum hakam kesultanan. Dua kitab yang masyhur dikarang, satunya oleh Al-Mawardi, satu lagi oleh Al-Farraq. Al-Farraq. Dua orang ulama yang nama kitabnya sama. Kedua-dua namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Satu mazhab Syafi'i, satu lagi mazhab Hanbali. Cuma ulama bincang, mana dulu kitab ni? Sebab mereka sezamannya. Kitab tajuk sama. Isi kandungan pun hampir sama. Ada sedikit perbezaan. Siapa karang dulu, siapa karang kemudian. Mana siapa ikut siapa. Maknanya mustalah al-ahkam as-sultaniyah ini mustalah yang masyhur. Kemudian timbul istilah di zaman al-Imam Ibn Taymiyah, dia buat buku as-siyasah as-syar'iyah. Apa makna as-siyasah? Pertama kita rujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana banu Israel tasusuhumul anbiya. Adalah banu Israel. Apa dia banu? Anak-anak keturunan Israel. Siapa dia Israel? Isra makna hamba. Il makna Allah. Hamba Allah. Merujuk gelaran kepada Nabi Allah Ya'qub AS. Keturunan Nabi Allah Ya'qub. Banu Israel yang Nabi-Nabi kalangan sangat ramai. Adalah banu Israel kata Nabi SAW. Tasusuhum. Kalimah tasusu. Tasusu fa'al mudarek. Fa'al madinya sasa, kata apa nama kata masdarnya ialah siasah. Makna tasusu, tasusu maknanya memerintah. Tasusu maknanya mentadbir. Tasusu maknanya mengurus, mengatur, merencanakan. Itu makna tasusu. Dari situ datang perkataan siasah. Tasusuhumul anbiya. Mereka disiasahkan. Mereka diuruskan, mereka ditadbir, mereka diperintah oleh siapa? Oleh para anbiya. Itu Banu Israel. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Bila mati seorang nabi diganti dengan nabi lain. Maksudnya apa? Banu Israel mereka diperintah. Mereka disiasah oleh siapa? Oleh nabi-nabi. Fa innahu la nabiyya ba'di. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada lagi nabi selepas aku. Kenapa Nabi kata macam tu? Tadi Nabi cerita Banu Israel disiasat oleh nabi-nabi. Tadi mari ayat, fa innahu sesungguhnya la nabiyya ba'di. Lepas saya nabi tak ada dah. Maknanya apa? Mana nabi juga memerintah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana nabi-nabi Bani Israel memerintah, nabi kita juga memerintah. Cuma bezanya kata Nabi, lepas saya tak ada lagi nabi. Bani Israel lepas nabi mari nabi lagi. Lepas aku tak ada nabi. Dah tak nabi buat macam mana pula? Wasayakunu khulafa. Ya marilah khulafa. Makna apa khulafah? Khulafah kata jamak daripada khalifah. Makna apa khalifah? Khalifah makna pengganti. Yang ada adalah pengganti. Pengganti aku. Maka sebab itu bila wafat Nabi SAW. Wafat saja Nabi SAW. Maka para sahabat menangguhkan sekejap urusan pengkebumian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat pada pagi Isnin. Habis hari Isnin. Masuk Selasa pula. Selasa malam Rabu barulah diuruskan jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para sahabat Nabi menangguhkan urusan pengkebumian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemana mereka ketika itu? Para sahabat Nabi semua dua hari berkumpul di balai Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah makna balai. Balai raya lah kita hari ni. Balai raya Bani Sa'idah. Keturunan Sa'idah. Buat apa kat situ? Di situlah mereka berbahas panjang selama dua hari. Dua malam. Hampir dua malam. Bincang siapakah yang nak menjadi pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengganti dalam bahasa Arab khalifah. Nak ganti apa? Ganti Nabi sebagai Nabi. Mana boleh? Fa inna wala Nabi ya ba'di. Tak ada lagi Nabi selepas aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada penggantinya. Nak ganti apa? Bukan ganti Nabi sebagai Nabi. Ganti Nabi sebagai pemerintah. Dua hari dua nak bincang siapa nak ganti Nabi sebagai pemerintah. Selesai akhirnya terlantiklah Abu Bakar As-Siddiq dipanggil Khalifatu Rasulillah. Mana apa? Khalifah Rasulillah, pengganti Rasulillah. Ambil sempena mustalah hak Nabi sebut awal lagi dah. Dia menggantikan Nabi. Wafat Abu Bakar As-Siddiq, ganti pula oleh Umar Ibn Khattab. Hingga Umar dipanggil Khalifatu Khalifati Rasulillah. Pengganti kepada pengganti Rasulillah. Oh, panjang tu. Nanti dah meninggal Umar, ganti orang lain pula, tak panggil apa? Khalifatu Khalifati Khalifati Rasulillah. Kau panjang. Pengganti kepada pengganti kepada pengganti. Rasulullah panjang tu. Maka zaman Umar timbullah ijtihad. Bila orang mari jumpa Umar, dia panggil Umar daripada Yaman mari mengadak. Dia panggil Umar, ya Amiral Mukminin. Wahai Amir pemerintah Mukminin, orang yang beriman. Umar kata, betul juga aku ni Amir. Amir pula pemerintah pada siapa? Orang beriman. Maka bermula gelaran Amirul Mukminin merujuk kepada khalifah. Kerana asalnya khalifah lah. Jadi para sahabat Nabi dua hari dua malam bincang tentang khilafah, tentang penggantian Nabi. Bila mana sahabat Nabi dua hari dua malam tangguh urusan jenazah nak bincang pengganti Nabi, maka ia menjadi ijma'. Kenapa ijma'? Sepakat. Sepakat siapa? Sepakat para sahabat Nabi. Dalam keadaan Islam, sumber hukum ada empat yang sepakat. Satunya Quran. Keduanya hadis. Ketiganya ijma'. Keempatnya kias. Ijma' mana apa? Sepakat para alim ulama'. Sepakat yang paling tinggi ialah sepakat para sahabat Nabi. Sahabat Nabi orang yang lebih faham hukum Quran. Lebih faham hukum Nabi. Mereka tangguhkan urusan jenazah Nabi. Sedangkan Nabi menyatakan, hendaklah kamu semua menyegerakan jenazah. Asri'u bil jenazah. Segerakanlah menguruskan jenazah. Itu kata Nabi. Kenapa sampai giliran Nabi ditangguh buat lambat-lambat? Patut segera. Tidakkah sahabat tak faham hukum ke? Sahabat orang lebih pada kita lagi. Dah kenapa tangguh? Itulah ijma'. Sepakat ulama' tangguh urusan jenazah Nabi. Kenapa? Sebab ada urusan besar lagi. Urusan apa? Urusan nak ganti Nabi. Urusan nak ngundi siapa nak ganti Nabi. Ini ijma' sahabat dua hari dua malam. Menunjukkan kepada kita bahawa persoalan memilih pemerintah ini persoalan agama. Sahabat tangguh urusan pengkeman. Kalau kita hari ini mengundilah. Urusan mengundi, urusan agama. Tangguh urusan jenazah. Mana apa? Bila mari hari pengundian, kena pergi ngundi belakalah. Eh, di rumah. Tak lagi kerja, malah aku nak ngundi. Sahabat pergi belaka. Yang tinggal hanya beberapa orang menjaga jenazah Nabi. Seperti Ali, seperti Aisyah. Dan beberapa orang yang dekat korabah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak lain pergi belaka. Dan dengan penuh. Keadaan yang sangat tegang. Hingga kata, kalau kita baca riwayat tentang kisah berlaku dua hari tadi, hingga akhirnya kata mereka ginilah, minna amirun wa minkum amir. Kata puak-puak kalangan Al-Ansar, orang Ansar ada pemimpin. Orang Quraisy, orang Muhajirin ada pemimpin. Kita latih seseorang. Mana boleh macam tu? Pemerintah seorang je. Tak boleh ambil seseorang. Maknanya, hingga kata perawi riwayat-riwayat yang sangat banyak, hingga hampir berlaku nak unuh pedang. Oi, ini bukan benda kecil. Nak pilih ketua, bukan benda kecil. Siapa nak unuh pedang? Taklah berlaku perang, tidak. Cuma nak beritahu tegangnya kat dalam nak pilih siapa ketua. Kita buat lebih kurang je. Tak ingin undi ke? Malah aku undi eh. Serupa kat tula je. Ini tak betul. Kaedah agama meletakkan urusan lantik siapa ketua bukan urusan kecil. Ini urusan besar. Di India, di Pakistan pernah berlaku. Bila ramai sangat orang-orang yang baik, orang agama malah bincang tentang urusan pengundian. Hingga akhir orang lelaki tak pergi mengundi. Dia sibuk buat kerja-kerja lain, kerja agama lain. Hak pergi ramai mengundi orang perempuan. Hingga akhirnya yang telah jadi presiden orang perempuan lah. Sebab lelaki tak pergi mengundi. Maknanya apa? Bukan urusan kecil. Nak lantik siapa? Pemerintah Muslim yang boleh melaksanakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu saya menyatakan, kalau hari mengundi, kerajaan patut bagi cuti wajib. Bukan sunat. Cuti wajib. Semua agensi kerajaan swasta kena cuti belaka. Bagi peluang orang balik kampung. Kenapa? Masa-masa bukan mengundi sini. Ni tuan-tuan ramai ni. Nampak semangat. Bukan mengundi sini pun. Anda mengundi Kelantan, mengundi Terengganu, mengundi Johor. Hari mengundi kata orang kat sini. Dah nak balik Johor, Kelantan bukan dekat. Kena mesti banjir pula. Macam mana? Kena bagi ruang. Dua hari cuti. Sahabat Nabi dua hari cuti kerja. Mengundi. Kerana dia urusan besar. Urusan melibatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Urusan nak lantik khilafah. Kata ulama, apa hakikat sebenar khilafah? Khilafatun anin nubuwah. Penggantian kepada kenabian. Pemerintah ini nak menggantikan kenabian. Pemerintah nak ganti kenabian. Saya ulang balik. Pemerintahan nak menggantikan kenabian. Hei, bukan benda kecil. Kita boleh kata politik suku, agama suku. Kosong akidah kita. Khilafatun anin nubuwah. Penggantian kepada kenabian. Untuk apa? Fi iqamatiddin. Dalam menegakkan agama. Maknanya apa? Nombor satu nak lantik pemerintah ni untuk apa? Iqamatiddin. Nak tegak agama. Wasiyasati. Dan siasah. Siasah apa dia? Terjemahan hari ni kita kata politik lah. Politik mana politeknik. Poli ni pelbagai. Teknik, teknik. Mana teknik yang pelbagai, cara pengurusan yang pelbagai. Itu makna politik asalnya. Maka perkataan siasah diterjemahkan hari ini dengan makna politik. Makna bahasa kita, urusan pentadbiran. Menggantikan kenabian dalam menegakkan agama wasiasati dan siasah dan politik dan mentadbir dan mengurus. Urus apa? Wasiasati dunia, menguruskan dunia. Dunia apa dia? Malaysia dunia, Indonesia dunia, Singapura dunia, Amerika dunia, Jordan dunia, Mesir dunia. Urusan dunia tu. Nak urus tadbir dunia, negara-negara yang ada ni. Bihi dengannya. Dengan apa? Dengan agama. Ini kerja khalifah. Maka sebab itulah kalau kita baca ayat tadi, kata ulama, ayat tadi menjelaskan akad. Akad apa? Kontrak. Kontrak antara pemerintah dengan rakyat. Urusan pemerintahan, nak lantik pemerintah, ini akad. Satu kontrak. Kontrak antara rakyat dengan pemerintah. Kontrak antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintah. Apa kontraknya? Kontrak kita ialah kita buat perjanjian. Kontrak ni perjanjian. Kita buat perjanjian kamu sebagai pemerintah, kamu mesti iqamatuddin. Nombor satu, tegakkan agama. Kemudian, siasati dunia, kena siasah dunia ni dengan agama. Maka bila mana pemerintah itu menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama, kita beri kontrak dia kat dia macam tu, maka kita wajib taat kat dia. Ini konsep tadi tu. Itu bagi ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu, siapa kamu? Pemerintah dan orang yang diberi amanah. Pemerintah apa amanah dia? Amanah kepimpinan. Kita beri amanah kat dia. Hei pemerintah, amanah yang saya bagi pada kamu, amanah untuk iqamah, tegakkan agama, dan amanah untuk tarbiyah dunia kami dengan agama kami. Itu kontrak kita bagi, itu amanah kita bagi. Amanah, amanah apa dia? Amanah, amanah. Asal kalimah aminah, mana aman. Bila beri amanah, kita rasa aman. Beri kat dia, kita beri handset suruh pegang, kita rasa aman handset kita dengan dia. Kita beri amanah kat dia. Ni amanah, negeri kita ni negeri yang kaya dengan hasil masuk. Ada minyak, ada balok, ada biji itu, ada macam-macam benda sekali. Ni amanah untuk kamu, wahai pemerintah. Bila beri kat pemerintah, kita rasa aman. Eh, ni okey, selamat ni. Aman. Tak kelain, tak lain kelain. Minyak ke, tak lain kelain. Balak tak lain kelain. Amanah. Kita rasa aman. Kalau tak rasa aman, tak lagi amanah. Allah perintahkan kamu untuk tunaikan amanah. Benda-benda yang melibatkan keamanan tadi, benda yang kita amanah kat dia, yang kita yang rasa dia boleh pegang amanah kita, beri keamanan pada kita kepada orang yang berhak, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ayat ini ayat yang sangat cantik. Kerja seorang pemerintah ialah berikan hak pada orang yang berhak. Rakyat dia ada hak dia. Pemerintah kena beri hak rakyat. Apa hak rakyat? Digariskan oleh para alim ulama yang bincang bab siasah. Hak rakyat sebagai rakyat. Apa dia? Hak rakyat untuk beragama. Nombor satu. Hak rakyat untuk berekonomi. Dua. Hak rakyat untuk berpolitik. Tiga. Hak rakyat untuk hidup. Ini ada hak. Nombor satu agama. Kenapa? Hak rakyat untuk beragama. Muslim dengan Islamnya. Yang tak Islam dengan cara dia. Hak beragama adalah diikrarkan oleh Islam. Saya pernah tanya Dr. Yusuf Qardawi tentang masalah pembinaan gereja-gereja, pembinaan kuih-kuih. Macam mana mawkif kita tak ada pembinaan kuih-kuih? Dia baca ayat dalam surah Al-Hajj. Walaula daf'ullahin nas walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawat wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi katsira. Kalau tidak kerana Allah menolak hati sebagai manusia untuk menentang sebagai manusia yang lain, tentu akan dirobohkan, akan dibuka apa dia, sawami wa biya' wa salawat. Tiga mustalah ini, salawat, biak, sawam, merujuk pada tempat ibadah bagi orang Yahudi, bagi orang Nasrani. Wa masajid, tempat ibadah bagi orang Islam. Yuzkaru fiha, yang disebut padanya ismullah, nama Allah. Dia kata kaedahnya ialah bila mana kita ikrarkan agama dia sebagai agama, kita ikrar, kita akui agama dia sebagai agama. Tapi agama yang diradai Allah, agama Islam lah. Inna dina indallah al-Islam. Agama yang Allah radai Islam saja. Tapi agama lain diikrarkan. Afa anta tukrihun nasa. Adakah kamu nak paksa manusia untuk beriman? Ni cerita macam mana? Ayat ni turun di peringkat makiyah. Bila mana para sahabat Nabi SAW, masa sebelum Islam dulu, mereka ni bila ada anak, boleh anak, ada anak mereka, mereka beri pada orang Yahudi, beri pada orang Nasrani. Anak dia anak orang Arab ni, anak orang Arab dapat anak dia, beri orang Yahudi jaga, beri Nasrani jaga. Bila mereka masuk Islam, dia nak anak dia masuk Islam jugalah kalau bolehnya. Maka nak paksa anak-anak dia masuk Islam. Maka turun ayat Quran tegur para sahabat Nabi. Ada anak duduk orang kafir ni. Mu nak paksa dia. Mu tak boleh paksa dia. Mana apa? Allah ikrarkan agama. Agama dia agama yang sesat bagi kita. Tapi itu agama dia. Bila Allah ikrarkan ia sebagai agama, maka Allah ikrarkan hak dia untuk apa dia berkaitan dengan agama dia. Mana apa? Kalau orang Kristian dengan gereja dia. Kalau orang yang bukan apa nak orang Hindu dengan kuih dia. Makna ikrar itu hak dia, kena beri hak dia. Yang berlaku pada kita tak beri hak pada orang berhak. Bila tak beri hak pada orang berhak, orang akan buat kerja tuntut hak lebih pada apa yang patut. Faham ayat saya ni? Bila tak beri hak pada orang berhak, dia akan tuntut hak dia. Tapi bila tuntut, tuntut lebih-lebih. Dia akan pergi jauh. Sebab apa? Punca sebab kita tak beri. Bila tak beri cara betul, dia akan minta lebih-lebih. Dia minta lebih, payah nak selesai masalahnya. Bila beri cara betul, insya-Allah boleh dikawal. Itu hak. Hak macam mana? Tuan-tuan, dalam satu kawasan yang asal kampung tu orang Islam punya. Kemudian marilah orang luar buka Islam berhijrah kat situ. Di situ tak dibenarkan membina kuih ataupun gereja. Ni kaedah. Tempat yang asal orang Islam punya. Mari kemudian dah mari-mari dia, sekarang orang mari. Tempat ini tak dibenarkan untuk bina gereja atau bina kuih, ni kaedah Islam. Tempat yang bercampur. Taman yang mari bercampur. Ada hak bukan Islam, ada orang Islam. Ini tak boleh halang dia nak bina. Sebab apa? Tempat yang bercampur asalnya. Ha, ini kaedah ni. Kena ada susun, kena ada peraturan dia. Bila tidak ada peraturan yang jelas mengatur suatu semula ni, akhirnya jadi kelang kabut lah. Maka timbullah akhirnya kadang-kadang persoalan agama, persoalan kaum, diungkit dan sebagainya. Kenapa? Kerana peraturan tadi. Islam asah beri hak. Bila beri hak, jangan lebih pula. Lebih macam mana? Umpamanya di sebuah negara Islam, majoriti orang Islam punya, ada unsur-unsur nak da'iyah orang Islam masuk agama dia. Tak bolehlah. Itu telah melanggar hak orang lain. Hak bagi majoriti ikut ilmu demokrasinya, hak majoriti mesti diraikan. Hak majoriti apa? Ini negara asal orang Islam punya. Asal majoriti orang Islam punya. Kena raihlah hak kerana asal usul negara dengan perundangan yang sangat banyak. Dengan menuju undang-undang peringkat negeri masing-masing. Undang-undang negeri Selangor. Undang-undang tubuh negeri Kelantan. Undang tubuh negeri Terengganu. Undang tubuh negeri Pahang. Undang tubuh negeri Kelantan, negeri Johor. Negeri Kedah. Undang-undang tu peringkat negeri masing-masing. Mengikrarkan ada peraturan-peraturan beragama dia. Maka dengan merujuk semua undang-undang tadi. Dengan hak majoriti Islam. Maka kena adalah peraturan kena raih antara yang telah dipersetujuilah. Tak bolehlah orang lain umpama buat da'iyah pada orang Islam. Ajak orang Islam keluar dari Islam. Ini salah. Melanggar hak majoriti. Maka bila buat salah, kena ambil tindakan lah. Itu kaedah dia. Tapi bagi orang Islam, itu hak dia di negara dia. Ni tuan-tuan, bila bincang bab demokrasi. Demokrasi beri hak pada majoriti. Tanpa menafikan hak minoriti. Maka jangan pula minoriti lebih-lebih menguasai hak majoriti. Kalau lebih-lebih, itu dah melanggar hak. Islam mengajar kita beri hak. Supaya orang tak tuntut lebih daripada hak dia. Itu keadaan Islam dulu sekali. Hak beragama. Kemudian hak untuk hidup. Hak untuk hidup macam mana? Hak untuk hidup ni, hidup yang asas. Dipanggil daruriyat. Ini cantik Islam tuan-tuan. Bila kita bincang dalam bab maqasid syar'iyah, matlamat-matlamat syarak. Pertama, syarak datang hifzuddin, jaga agama. Kedua, syarak datang hifzun nafsi, jaga nyawa. Nak jaga nyawa macam mana? Nak jaga nyawa, maka mesti ada makan minum. Maka pemerintah kena beri hak untuk makan dan minum. Pastikan rakyat boleh makan, boleh minum yang asas. Rakyat mesti dapat hak makan, minum yang asas. Tak boleh, walaupun seorang yang tak boleh makan, tak boleh minum yang asas. Ini keperluan utama dia. Bukan cerita buat jalan raya lagi ni. Cerita benda daruriyat, keperluan utama manusia. Tak boleh ada walau seorang pun tak boleh makan. Mesti semua boleh makan. Itu hak asasi dia. Maka sebab itulah tuan-tuan, kalau hari ini banyak negara-negara luar negara yang guna kaedah welfare state, yang mana buat kaedah gaji minima. Kenapa? Nak pastikan setiap orang boleh makan. Gaji minima ni melibatkan siapa? Satu melibatkan kerajaan, satu melibatkan mereka yang jadi majikan. Majikan dia ambil orang bekerja, mesti dia ada pendapatan dia sendiri. Dia kena pastikan pekerja dapat makan. Ini hak. Kalau majikan tak mampu nak beri, kerajaan kena tapak. Majikan mungkin tak mampu nak beri, kerajaan kena tapak. Kenapa? Hak makan minum. Saya pelik dalam sebuah negara yang sistemnya cantik pentadbiran, ada orang yang tak boleh makan. Pelik. Pelik macam mana? Saya kata begini. Kita di Malaysia ada PM. PM bukan mengetah seorang diri. PM dia perintah ada di bawah dia negeri-negeri pula. Ada MB-MB ketua menteri pula dah. Kalau penduduk Malaysia 28 juta, bukan dia seorang jaga. Dia agih pada 14 negeri pula. Baik negeri-negeri Selat, Melaka dan juga negeri Melaka sebagai contoh. Melaka dengan Pulau Pinang. Atau negeri yang asal negeri Melayu ini. Campur dengan wilayah sekali Sabah, Sarawak, 14 negeri ini. Agih ada ketua menteri dia, ada menteri besar dia. Dan menteri besar dalam sebuah negeri ada 1 juta orang, 1.5 juta, seorang diri bekerja. Dah. Dia agih pula kepada kawasan-kawasan yang dipanggil sebagai apa namanya, pentadbiran apa, kerajaan tempatan. Yang ada DO dia, ketua apa namanya, apa DO? District officer. Pegawai daerah dia. Pegawai daerah biasanya merujuk pada parlimen lah saya kasarnya. Bukan dia seorang diri. Kan bawah dia ada pula penghulu-penghulu yang jaga mukim. Pecah pula. Mukim-mukim penghulu bukan seorang diri juga. Ada kampung-kampung pula. Kampung ada ketua JKK dia. Mana kalau dari atas ke bawah, setiap kampung hak ada JKK. JKK jaga berapa orang? 1 juta orang. Dah. Jaga 200 orang, 300 orang. JKK situ 200 orang, 300 orang. Hak ni 200-300 orang. Berkumpul, benon di bawah seorang penghulu. Penghulu benang 5-6 penghulu, di bawah seorang DO. DO 5-6 belah orang, bawah seorang menteri besar atau ketua menteri. Ketua menteri gabung-gabung dengan MB pula, pergi bawa kepada negara. Maknanya, setiap ketua ada jaga orang sikit ni. Takkan ada hak terlepas pandang juga. Pelik. Bila ada yang tak boleh makan, mana ketua JKK tak buat kerja. Ni yang Ustaz Azhar marah ni. Tak buat kerja, pelik. Bila ada orang tak boleh makan, pelik. Bila TV 3G, ulur kamera, barulah marilah Tok Wakil mari, JKK mari, Tok Ngulu mari. Kan sistem yang ada benda yang silap kat situ. Nombor satu, semua yang jadi ketua JKK ni, atau jadi DO atau, atau pengulu atau DO atau MB, kena pastikan tak ada seorang yang tak boleh makan. Umar Ibn Khattab kata apa? Aku bimbang kalau sekiranya seekor kambing hanyut mati di sungai, aku akan disoal oleh Allah Ta'ala. Ini amanah. Kalau kambing mati kat sungai Gombak pun akan ditanya. Kalau orang mati berjalan macam mana? Akan disoal. Maka yang pertama, kerja kerajaan, pemerintah, mesti pastikan tidak ada orang yang tak boleh makan, tak ada orang tak boleh minum. Hingga Umar Ibn Khattab, satu ketika, bila berjalan melihat seorang laki-laki tua yang ketuk pintu rumah orang. Umar tanya dia, siapa tu? Dia buat apa? Kata pengiring dia, itu orang Yahudi buta. Dia meminta-minta sedekah. Kata Umar, adakah wajar bagi kita pada masa muda kita ambil jizyah dari dia? Jizyah macam mana? Masa di muda, masa di siap, ada cukai kita ambil. Orang bukan Islam, jizyah. Orang Islam bayar zakat. Ambil zakat dia, ambil jizyah cukai dia. Bila masa tua dia, kita biarkan dia merempak, mengetik derma dan sebagainya. Tak wajar bagi kita. Maka sejak itu Umar wajibkan. Setiap orang yang ada ilat. Ilat apa dia? Ada sakit yang menyebabkan dia tak boleh bekerja. Dia lumpuh, dia orang tua, tak ada kemampuan bekerja dah. Bila orang sampai berkat tua, dia tak ada kira dah tuan-tuan. Dia ada tak umur nak bekerja ni. Ada tak umur dia. Akan ada golongan yang sampai tak umur tak ada buat kerja dah. Orang yang tak mampu nak cari rezeki sendiri, maka mesti diberikan hak makan dan minum yang cukup untuk dia makan dan minum. Bukan RM50. RM50 kan makan apa? kerajaan kena beri pada dia makan yang cukup untuk sebulan. Ada-ada makan. Tak masuk esro lah. Ni kita masuk esro sekali, tak acil lah. Hak wajib makan macam mana? Yang tu kadar kena beri. Oh, kalau kita buat macam tu ustaz, tak cukup duit kita. Cukup. Yang tak cukup sebab apa? Tak cukup sebabnya hak barang lain yang tak masuk bab daruriyah, masuk bab hajiyah atau masuk bab tahsiniyah, hak tu lebih-lebih bajet. Islam dia atur tiga pada pemerintah. Satu daruriyah saya sebut tadi, cerita makan minum. Yang kedua pergi pada hajiat. Hajiat ni benda yang perlu juga. Tapi kalau tak ada, tak sampai mati. Yang ketiga, dia pergi pada tahsiniyat. Tahsiniyat mana apa? Benda yang nak pecomel je. Nak bagi cantik je. Bila bajet banyak habis pada benda yang nak mencantikkan, maka kuranglah bajet pada yang asasi tadi. Islam dia buat cantik dah. Dia umpama piramid. Hak atas daruriyah entah banyak. Yang kembang banyak pada hajiat. Kembang lagi pada tahsiniat. Tapi kita habis duit kat sini banyak ni. Menyebabkan hak asas tak dapat. Ini kesilapan pada mizaniah. Betul tuan-tuan. Ulama' karam berkata mizaniah. Mana mizaniah? Cara nak buat bajet negara. Bajet macam mana? Bajet negara utama sekali daruriyat. Satunya makan minum. Yang kedua tempat tinggal. Tidak boleh tak ada walaupun seorang yang tak ada tempat tinggal. Duduk bawah jambatan ke tak boleh. Setiap orang kena ada hak dapat rumah dia. Dapat tanah, dapat rumah. Maka Islam cantik bagi kaedah. Hak rakyat untuk buka tanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan maitah, siapa yang hidupkan bumi yang mati. Mana bumi mati? Bumi yang orang tak buka lagi hutang. Malaysia ni hutang sangat banyak. Tapi hak buka hutang siapa dia? Hak buka hutang tu orang kaya je. Hak ada berdosa besar-besar je. Yang diberi lesen untuk membalak saja. Siapa hidupkan bumi yang mati, fahyalah milik dia. Yang ni tuan-tuan, kalau kita guna kaedah ni, maka orang yang tak ada orang yang tak akan ada rumah. Kenapa? Sekurang-kurang dia ada peluang cari tanah kat mana ada, kat mana cari, pergi buka lah. Tak ada arah sangat, pergi cari buka tanah sendiri. Dia kata, eh mana boleh kalau kita bagi seseorang tanah ni, tak cukup dah tanah Malaysia. Tak cukup macam mana? Kahirah, bandar Kahirah. Bandar Kahirah saja. Yang Cairo. Yang baru ni berlaku, apa namanya, revolusi baru ni. Revolusi lah saya panggil. Menjatuhkan pemerintah kat sana. Kahirah saja penduduknya, masa saya mengaji tahun 92 kat Jordan, saya pergi ziarah Mesir. Masa tu Kahirah 18 juta. Masa tu. Yang terakhir saya tanya budak-budak baru ni, saya pergi ke Mesir, dalam sebulan lepas saya pergi, dia kata sekitar 20 juta lebih. 25 begitulah. Bandar Kahirah saja 25 juta. Bayangkan. Kita 28 juta. Campur parti 2 juta, 30. Malaysia besar lagi. Hak untuk dapat tanah, hak untuk dapat rumah. Tuan-tuan, yang ni kalau kita nak bahas panjang, kau nak beritahu ni? Tapi cerita begini je. Yang saya bimbang ialah, kerajaan dia ambil tanah, diberi pada pemaju dengan harga yang murah, pemaju jual balik tanah dan rumah dengan harga berganda pada rakyat. Maka menyebabkan kalau dulu Bandar Baru Bangi, tahun 90-an buat rumah, buka rumah 22 kali 70, belakang kosong 20, depan kosong 20. Kemudian, turun lagi 20 kali 50, belakang 10, depan 20. Kecil lagi pula, 18 kali 40, belakang tinggal 5, depan tinggal 15. Kecil pula, 16 kali dengan 30, belakang tinggal 5. 5 ke? Takut orang langsung dah. Depan tinggal 10. Lepas ni tahu pasal mana pula. Ini semua perlu dikawal. Kenapa? Nak beri hak rakyat dapat penginapan yang selesa. Dengan cara macam mana? Tanah patut free dah. Bayar apa lagi? Pada harga tanah. Sebab kerajaan beri tanah dan hanya bayar premium saja. Tinggal lagi ialah pada pembangunan tu, kos pembangunan tu. Kos pembangunannya untuk melampau, kena ada kaedah lah. Yang jadi melampau sebab apa? Tangan, 13 tangan dah ada. Ini realiti tuan-tuan. Itu baru bincang bab perumahan. Tuan-tuan tu okey boleh rasa lah macam mana. Ni okey lagi ni, desa bakti ni dah lama sekat sini. Nogi bandar baru bangun. Saya dah rasa rumah besar tu kecil macam mana keadaan dia. Harga dah melambung-lambung. Hingga akhirnya kita rakyat berhutang berbanyak dengan bank. Tu tak bincang lagi hak bank. Hak perumahan. Hak bank. Ini baru hak asasi. Kemudian hak asasi rakyat mendapat pendidikan secara percuma. Setiap orang berhak mendapat hak peringkat rendahnya, peringkat menengahnya, peringkat universitinya. Oh, tapi kalau bincang bab universiti, orang menega di universiti, kemudian wajibkan pelajar untuk meminjam, tak ada beasiswa lagi dah, semua meminjam belaka, hingga akhir keluar universiti, 20 tahun berhutang lagi. Inilah yang mencekik rakyat, yang mencekik masyarakat, mencekik semua orang yang baru habis mengaji ni. Nak bayar hutang, bila sibuk nak bayar hutang, tak lepas bayar hutang, macam-macam lah. Berlakulah penyelewengan, berlakulah kejahatan, berlakulah penipuan. Ini memata rantai kerosakan. Itu baru kita bincang tentang daruriyat. Tak masuk lagi cerita hajiat. Tak masuk cerita hasiniat. Ini yang Allah kata apa? Al-amanat. Wa iza hakamtum bainan nas antahkum bil adli. Tuan-tuan, ingat setakat itulah dulu malam ni kot. Baru mukaddimah baru. Cerita beramanah. Panjang lagi cerita. Yang boleh kita bila ulang bincang tentang masa asiasa asyariyah. Tak bincang kaedah pelantikan lagi macam mana, tuan-tuan. Itu sebagai mukadimah nak sampaikan pada masyarakat betapa Islam agama yang bukan hanya untuk di surau masjid, agama yang jaga negara, yang mentadbir negara, urusan kenegaraan, urusan orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat itulah yang boleh saya sampaikan pada malam ini sebab 9:30 pun saya ada meeting di sebelah Pedamang Sara, takut tak sempat nanti. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بحق إيماننا بخاتم الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم